Welcome to DJ Raden Pradana. Welcome to DJ Raden Pradana. Ali Ziegler, Remax. Tentang jalan ke sana kemari. Ya bukan mendapat telepon kita lagi. datang di dunia music. Saya, Wara per Mixer Production. Wara, kamu keren sekali. Lagunya yang enak dong. Selamat datang di dunia music. Saya Wara Remix Production. Wara, kamu perfect sekali. Lagunya yang enak dong. Wara, kamu kecil sekali. Lagunya yang enak dong. Selamat welcome to Sweet DJ Roar and Lady Banana. Nombor, bagi dia. I'm gonna make you mine. dulu dan area. Let's join to the party. Boleh mobil club performance ini. Yeah.